Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الضلالة ومن البدعة ومن النار. Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin, akramanillah wa iyyakum ajma'in, wa barakallahu fikum. Kita masih pada penjelasan hadis yang datang dari sahabat Anas Ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh al-imam al-muttafaq ala sihhatihi wa huwa al-Bukhari wa Muslim, tentang seputar adab bertetangga. Dan telah kita ambil sebuah faedah yang dinukilkan oleh Imam Sunani rahimahullah, bahwasanya al-jiran salasa, tetangga itu ada tiga. Jarun lahu haqqun wa huwal musyriku lahu haqqul jiwar. Yang pertama, tetangga yang punya hak, yaitu orang musyrik, dia punya hak tetangga. Wajarun lahu haqqan, tetangga yang punya dua hak. Wahuwal muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Yang kedua, tetangga muslim, dia punya dua hak, hak bertetangga dan hak Islam. Wajarun lahu thalathatu huquqin, dan tetangga yang punya tiga hak. Jarun muslimun lahu rahim, tetangga muslim dan masih ada kerabat. Lahu haqqul islam war rahim wal jiwa, dia punya tiga hak: hak Islam, hak kerabat, dan hak tetangga. Ikhwati billah, rahimakumullah. Perkara ini banyak ditanyakan dan sebagian kita bimbang bagaimana kita harus bersikap jika tetangga kita adalah orang musyrik. Orang musyrik itu bisa jadi dia kafir atau ahlul kitab, kafir secara hakiki dalam artian dia tidak bertuhan, ateis, komunis, atau kafir tapi bertuhan, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Nah, kita sebagai seorang muslim, prinsip kita bagaimana? Apakah kita hajar sepenuhnya, tidak tegur sapa, ya tidak ta'awun, tidak membantu sama sekali, putus, atau bagaimana? Nah, di dalam faedah ini kita dapat satu faedah yang mulia, ya, yang mana kadang faedah seperti ini jarang kita dapati. Dan ini pentingnya di dalam berislam kita jalan di atas bimbingan ahlul ilmu. Jadi dalam beragama Islam ini kita senantiasa berada di atas kaidah-kaidah agama, bukan dengan kesimpulan-kesimpulan sendiri. Menurut saya yang bagus ini, menurut saya yang bagus itu. Itu kalau dalam masalah dunia silahkan, dalam masalah usaha silahkan. Tapi kalau dalam masalah agama, ya pendapat kita harus kita kesampingkan. Ya, pendapat kita di dalam beragama ini harus kita kesampingkan. Dan kita mengikuti pendapat-pendapat siapa? Para ulama. Berbeda dengan masalah keduniaan kita. Terkadang kita membidangi sesuatu yang tidak dibidangi oleh para ulama. Dalam bidang teknik, otomotif, bangunan. Sebagaimana hari ini ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa nurabbi nakhlana? Au kama qala, atau seperti itu, atau dengan lafaz yang lain. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana merawat kurma. Kurma urusan dunia apa agama? Urusan dunia. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian dalam masalah dunia lebih mengerti. Intinya apa? Kalau permasalahan itu seputar dunia, silahkan. Yang berkompeten dalam bidang itu urusi. Tapi kalau dalam masalah agama, nih ya, pendapat-pendapat kita tidak bisa kita pakai kecuali dibimbing dengan bimbingan para ulama. Maka disebutkan dalam sebuah kaidah, fi kulli ra'sin ra'yun wa laysa kullu ra'yin maqbulun. Setiap kepala punya ide, punya pendapat, tetapi tidak semua pendapat dipakai dalam agama ini. Maka di sini di antara faedah agung yang kita dapati dari bimbingan para ulama kita, jika kita memiliki sebuah tetangga atau seorang tetangga yang dia orang musyrik atau kafir non muslim, maka dia punya satu hak. Apa haknya? Hak bertetangga. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita ganggu, ya. Ditolong ketika kesusahan, dibantu ketika membutuhkan, itu hak tetangga. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu adab-adab bertetangga. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man sabi'a wajaruhu ja'i'un. Demi Allah, enggak beriman. Seseorang muslim, dia kenyang, tetangganya kelaparan. Intinya apa? Umum. Boleh kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita dari ya, kalangan orang kafir, orang musyrik. Demikian juga yang kedua, hadis yang menunjukkan bagaimana hak tetangga yang datang dari ibunda kaum mukminin at-tahirah yang suci. Beliau menyebutkan, bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, inni tabakhtu maraqan fa ila ayyihima uhdi min jaratina. Wahai Rasul, aku sudah masak kuah daging dan kita punya banyak tetangga. Siapa di antara tetangga-tetangga tadi yang berhak untuk kita beri? Yang paling berhak. Kalau kita punya banyak, beri semua. Tetapi kalau cuma punya sekian, cukup untuk 2-3 rumah, siapakah dari mereka yang berhak untuk diberi? Maka Rasul mengatakan, fa'ila akrabi minki baba, tetangga yang pintunya paling dekat dengan pintumu. Kalau qaddarullah ma syafa'a, pintu orang kafir tadi lebih dekat dengan pintu kita, dia yang paling berhak untuk kita beri. Ini hak apa? Bertetangga. Baik, jangan sampai ya, seorang muslim tidak mencontohkan keislaman itu sendiri. Karena bagaimanapun, apa itu al-Islam? Rahmatan lil alamin. Agama rahmat untuk segala manusia. Sehingga dalam hal ini pun sebagai bentuk dakwah kita kepada siapa? Non-muslim. Ya. Bentuk dakwah kita kepada non-muslim. Jangan sampai kita mengantar kue melewati sebuah rumah dan mereka tahu. Ya. Sementara mereka enggak dikasih. Nah, dan yang demikian bukan merupakan ciri di antara ciri bimbingan dalam beragama. Ini kalau tetangga kita orang musyrik, orang kafir. Kalau seandainya tetangga kita muslim, punya dua hak, hak bertetangga dan hak Islam. Hak Islam banyak ya, hak Islam banyak. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan juga yang lainnya, hakul muslim alal muslim khamsun wa fi riwayatin sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 6. Berarti selain hak tetangga, yang 6 ini juga harus kita berikan. Berbeda dengan tetangga kafir tadi. Hak kita hanyalah bertetangga. Selebihnya tetap kita sesuai dengan bimbingan Islam. Kalau bertemu tidak boleh kita mengucapkan salam duluan. Ya, orang muslim walaupun kasarnya fakir itu memiliki izzah, kehormatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir walaupun dari sisi keduniaan mereka berada, tapi mereka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang muslim ya sampai menunduk-nunduk di hadapan orang kafir karena status sosial yang berbeda. Tidak boleh. Nah, orang muslim punya kehormatan, punya izzah, punya wibawa di hadapan orang kafir. Nah, jangan sampai kita kalah dengan mereka dari sisi ini. Ataupun dari sisi dari hak-hak yang lain tunaikan sebagai bentuk dakwah kita. Bahwasannya Islam itu mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada orang kafir, non-muslim. Apa yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaihi, hak muslim dengan muslim. Kalau ketemu, salam. Ya. Biqaddi nadhar an haula, tanpa memandang mereka siapa. Yang penting muslim. Ketemu, assalamualaikum. Ya. Kecuali kalau dia adalah muslim tapi menyimpang, sudah kita nasihati enggak mau kembali. Ya, meninggalkan salam kepada dia dalam keadaan ini boleh. Ya, sebagai bentuk peringatan kepada dia. Ya, tetapi kalau kita tidak kenal dia siapa, tampangnya muslim, salam, assalamualaikum, tanpa memandang siapa dia, entah mubtadi'ah, entah hizbi, atau siapanya, assalamualaikum. Hak muslim dengan muslim. Nah, sekedar salam, senyum, sapa, habis. Tetapi kalau dia adalah seorang yang muslim tapi menyimpang akidahnya, kita nasihati, tidak mau kembali, masalah. Ya, tidak kita salami dalam artian bentuk untuk hajar kepada dia, tidak mengapa. Sebagaimana kisahnya siapa? Ka'ab ibn Malik. Ketika tiga orang dari sahabat ini tidak ikut berperang bersama Rasul, maka dipanggillah mereka, kenapa engkau tidak ikut berperang bersama kaum muslimin? Apakah kamu munafik? Maka sebagian munafikun minta uzur, kecuali tiga orang. Ya Rasulullah, saya mampu, saya sudah menyiapkan perbekalan, tetapi qadarullah masyafa'al, ya ada sesuatu yang menahanku sehingga aku tidak bisa berperang. Ya, sehingga Rasul mengatakan kalau demikian, tunggu sampai Allah turunkan taubatmu. Didiamkan, ketemu Rasul, ya tidak salah, ketemu muslim yang lainnya, dibiarkan. Ya, sampai turunlah ayat taubat yang Ka'ab bin Malik diabadikan dalam Quran. Nah, boleh yang demikian. Kenapa? Karena al-hajru ini kedawa, menghajar, memperingatkan dengan meninggalkan salam itu seperti obat. Ya, kalau kelebihan overdosis dia rusak, kalau kurang dari dosis dia tetap sakit. Ya, jadi kalau sudah kira-kira obat ini sudah nggak berguna bagi dia, jangan sampai lebih-lebihan. Tetap secara keumuman kita katakan assalamualaikum selesai. Seperti itu. Nah, tetapi tidak boleh duduk dengan dia, tidak boleh menjadikan dia sebagai teman curhat, sekedar salam boleh. Yang kedua, wa'idha yada'uka fa'ajibhu, kalau dia mengundang penuhi panggilannya. Wa idza atasha fahamidallah fasammit alaih, kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit jenguk, tengok. Naam. Wa idza mata fatba' janazatah, kalau dia mati tengok jenazahnya, ikuti salatnya. Naam. Nah, kemudian kalau tetangga tadi kerabat kita, dia punya tiga hak. Hak bertetangga, hak Islam, dan hak kerabat. Nah, apa di antara hak kerabat? Melebihkan, ya, mengutamakan sedekah dari yang lain. Jika kita punya kerabat dan dia fuqara, lebih kita perhatikan daripada orang lain yang sama-sama fakir tapi bukan bukan kerabat. Nah, karena sedekah dengan kerabat itu pahalanya dua, adapun sedekah dengan orang yang bukan kerabat pahalanya hanya satu. Baik. Wa akhraj al-Bukhari fil Adabil Mufrad anna Abdullah ibn Umar dabaha syatan fa ahda minha li jarihi al-Yahudi. Diriwayatkan dari Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Abdullah bin Umar pernah menyembelih kambing. Abdullah bin Umar pernah menyembelih apa? Kambing. Dan beliau menghadiahkan sebagian dari kambingnya ini kepada siapa? Yahudi. Ada yang bertanya, bolehkah kita menghadiahkan daging kurban kepada orang kafir? Apa jawabnya? Menghadiahkan daging kurban kepada orang Kristen, orang Yahudi, boleh enggak? Hah? Boleh. Ya, boleh. Justru mudah-mudahan dengan itu dia tertarik dengan Islam. Kok Islam itu perhatian ya? Islam itu masya Allah memperhatikan orang yang bukan Islam, yang mudah-mudahan dengan itu dia tertarik. Boleh saja. Nah, wa in kana al-jar, kalau Yahudi tadi tetangga, akhan, dan dia adalah saudara, ahabba lahu ma yuhibbu li nafsihi, dan dia itu adalah seorang muslim, ini sebagai bentuk mencintai orang lain seperti dia cinta untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka makan daging, hendaknya dia juga suka orang lain makan daging kalau tersisa. Nah, kalau ada lebihnya. Wa in kana kafiran, kalau seandainya tetanggamu itu kafir, ahabba lahu ad-dukhul fil iman ma'a ma yuhibbu li nafsihi minal manafi' bi syartil iman. Tentunya dia akan lebih cinta, mudah-mudahan dengan pemberian ini bisa melunakkan hatinya, kemudian dia masuk apa? Islam. Jadi opini yang memang dibentuk oleh musuh-musuh Islam bahwasanya Islam itu agama yang anarkis, agama yang bengis, teroris, itu adalah opini yang salah. Nah, Islam mengajarkan pengikutnya buah-buah kebaikan. Jangankan terhadap muslim, non-muslim pun diperhatikan, itu Islam. Ya, jadi jangan termakan dengan opini sampai popi dengan Islam, takut belajar Islam. Tapi kemudian di sini juga beliau menyebutkan berapakah jarak rumah yang teranggap masih tetangga kita. Disebutkan di sini kata beliau, wa taqaddama anna haddal jari 40 dara min kulli jihadin wa ja'an Ali radhiyallahu ta'ala anhu man sami'a nida'a fa huwa jarun. Wakila man sallama aka salat subhi fil masjid fahuwa jarun. Telah berlalu, kata beliau, batasan tetangga yang harus kita tunaikan hak kita. Kata beliau, arba'una daram, 40 rumah dari rumah kita. Ya, 40 rumah dari rumah kita. Kalau rumah kita perumahan gampang ya, sederet sana, sederet sini, ke depan, ke belakang. Tapi kalau rumah kita di desa, yang satu orang pekarangnya 1000 meter, 1 hektar, kira-kira 40 mungkin satu provinsi, kalau di Lampung atau di Palembang, bagaimana ya, ini kembali ke adat saja. Jadi kita nggak saklek dengan yang ada. Ya, syukur-syukur kalau kamu punya rezeki satu provinsi, kamu kasih, abas. Ya, dikembalikan sesuai dengan apa ada. Ini datang dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, juga berpendapat siapakah jar itu, nanti saling menguatkan. Man sami'an nida'a fahuwa jar, seseorang yang mendengar ucapan kita itulah tetangga. Ya, mendengar teriakan panggilan itulah tetangga kita. Sebagian berpendapat bahwasanya tetangga itu adalah orang yang dia ikut berjamaah subuh bersama diri. Karena biasanya kalau sholat subuh itu yang datang adalah orang-orang terdekat dari masjid. Orang jauh tidak mungkin datang. Ya, seperti masjid ini. Tidak mungkin orang yang di luar masjid ini kalau subuh datang ke sini. Tidak mungkin kan? Beda dengan Isya, Maghrib, ya, kadang yang dari luar datang ke sini, mampir ke sini, tapi kalau subuh paling-paling ya tetangga masjid, itulah tetangga kita. Nah, ala kulli hal ma'ruf sebenarnya, walaupun tidak dibatasi dengan batasan-batasan ini, ya, baik. Tetapi makna ini, kalau di perkotaan itu ya hampir sirna, hampir sirna. Kesenjangan sosial terjadi, pribumi dan non-pribumi juga terjadi. Ya, mentang-mentang bukan non-pribumi, kalau korban nggak pernah dikasih. Ya, banyak yang ya, mengeluh seperti itu, padahal juga Islam. Jadi akhirnya Islam itu sendiri terkukung dengan asofiyah, fanatik. Ya, fanatik suku. Kalau pribumi, dahulukan dulu yang pribumi, yang non-pribumi, nah kalau sisa usus-usus itu nanti dikasih. Nah, ini kadang terjadi di perkotaan seperti itu. Padahal non-pribumi ini misalkan kotorakan petakan di depan masjidnya dan dikasih misalkan. Ini kan akhirnya apa? Jadi korban itu sendiri, Islam itu sendiri seakan-akan gak ada artinya. Iya kan? Gak ada artinya Islam itu. Ya, seakan-akan Islam itu ya buat komunis tertentu, bangsa tertentu, suku tertentu. Ya, kalau dia Muslim tapi bukan bangsa ini ya nanti dulu. Padahal kan tidak demikian dalam Islam. Bahkan dikatakan al-Muslim, akhul Muslim, Muslim saudara bagi Muslim yang lain. Nah, jadi walaupun kita enggak satu makhraj, satu jalan keluar, satu rahim, saudara, selama kita Islam dan kita beriman. Nah, jadi jangan sampai ketika nasab ini tidak dimiliki oleh kita, kita menganggap bahwasanya Muslim yang di situ bukan saudara kita. Nah, jangan. Dan tentunya menciptakan budaya seperti ini butuh figur ya, butuh sosok yang contoh. Maka jadilah ya, antum semua itu adalah sosok yang dicontoh. Tak perlu membedakan ras, suku. Kalau dia Muslim, walaupun bukan pribumi, dia mendatang kasih hak Muslim. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa ibni mas'udin radiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk pada hadith ke ayyud dambi a'zam. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyud. Qala an taqtula waladaka khasyata ayyak ula ma'ak. Qultu thumma ayyud. Qala an tuzani bi khafi halila ijarika. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jamilun, sahabat yang mulia, termasuk di antara alim min ulama'i sahabah, salah satu alim dari ulama'nya sahabah, termasuk di antara sahabat yang bersemangat dalam thalabul ilmi. Ya. Ilmu itu ilham. Ya. Ilmu itu ilham. Ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fahmu aidan ilham min Allah. Demikian juga pemahaman itu juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diukur dengan usia, tidak diukur dengan kasta, tidak diukur pula dengan tahta. Dan ilmu sebagai ilham dari Allah tidak terbeli dengan harta. Ini ajaibnya ilmu. Jadi orang yang punya harta, kalau Allah tak beri ilmu, bodoh. Orang miskin, kalau Allah kehendaki ilmu, pandai. Nah, sesuatu yang tidak bisa terbeli dengan ilmu adalah sesuatu yang tidak terbeli dengan harta adalah ilmu. Yang lain mungkin bisa dunia ini, tapi kalau ilmu tidak bisa terbeli. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yarhamu may yasha wa yahdi may yasha. Allah berikan rahmat kepada yang dikehendaki, diberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Adapun dunia, yu'ti kullan nas. Dunia ini diberikan kepada semua manusia. Dunia diberikan kepada semua manusia. Musyrik, kafir, fasik, muslim juga dikasih. Tetapi kalau ilmu, hidayah, petunjuk tidaklah diberikan kecuali siapa? Orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Dan ilmu tidak kenal usia, sehingga manfaatkan ya waktu kita, usia kita untuk terus mencari ilmu. Nah, bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya, tidak terus tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia, urusan-urusan dunia. Nah, ajal tidak ada yang tahu. Dan tolakul ilmi satu sisi mudah. Kenapa? Karena harus berjalan mencari, ya, menimbulkan apa kegiatan-kegiatan yang positif. Ilmu itu bagus, ya. Tapi satu sisi ilmu ini berat bagi sebagian manusia. Yang tentunya hal itu mudah-mudahan kita berharap bahwasanya datangnya kita ke majelis ilmu dalam keadaan taib, kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai wasilah jalan menuju surga. Jadi orang yang jalan menuju ilmu itu seperti orang yang jalan menuju medan jihad, ya. Sebagaimana yang terjadi pada saudara kita yang waktu daurah kemarin kecelakaan meninggal, ya, ditanyakan kepada Syekh Khalid hafizahullah ta'ala, kaifa halu, bagaimana keadaan mereka. Kemudian beliau pun menjawab, haluhu kama huwa dhahir, keadaannya sebagaimana dhahirnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya berjalan menuju apa? Surga. Jadi seseorang ketika dia berjalan menuju ilmu, kemudian dia meninggal di tengah perjalanannya, ini adalah termasuk di antara husnul khotimah. Kalau kita misal dalam urusan dunia saja, terkadang kita bila-bilai, kita berkorban, berjuang, harus melawan macet, melawan capek, melawan penat. Kadang kita ikhlas. Kenapa? Karena untuk meraih fulus di penghujung bulan. Tapi terkadang sesuatu yang terakhir dengan surga, apa? Setan banyak menggoda. Setan banyak apa? Menggoda. Nah, dan di antara dakwah salaf adalah cari ilmu. Jadi orang yang menisbatkan diri pada salaf kemudian yang ta'akhir anil ilmi, dia berlambat-lambat dari ilmu. Naam, maka harus terus dikoreksi kesucian dan kemurnian hatinya. Wallahi, kita meninggal dalam keadaan bermajlis ilmu, malaikat datang menjemput kita dalam keadaan kita bermajlis ilmu, ya, ini lebih baik. Nah, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, sahabat yang sangat mulia, sahabat yang termasuk bagian dari bagian ahlul ilmi para sahabat. Nah, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul seputar pertanyaan sahabat itu enggak lepas dari dosa pahala. Amalan yang afdol, dosa yang tercela. Pertanyaan mereka. Kadang kita juga mikir, apakah mereka itu enggak mikirkan makannya? Apakah mereka itu enggak memikirkan bikin rumahnya? Apakah mereka itu enggak mikirkan pengen punya mobil? Ya, kalau kita ngukur diri kita juga manusia, mereka juga apa? Manusia, pasti. Tetapi kan keimanan mereka dengan kita beda. Ya kan? Jauh berbeda. Kalau mereka bersanding dengan manusia, ya, yang terbaik, tentunya barokahnya, ya, manusia ini akan menyebuti mereka orang lain sekelilingnya. Maka butuhnya, ya, seorang alim di tengah-tengah kita itu berharap faedah. Ya, kita hidup dan di antara kita ada orang alim, ini pengaruh dia terhadap jiwa kita besar. Yang tadinya enggak semangat untuk ibadah jadi semangat. Yang tadinya enggak semangat untuk taat semangat. Yang tadinya ingin berbuat maksiat ketika melihat tertunda maksiatnya. Beda kalau kita hidup di kalangan orang-orang fajir, orang-orang ma'asi, ahlul maksiat, orang-orang jelek, ya sudah hancur hidup kita, menyimpang tanpa sadar. Nah, sudah melangkah di jalan setan, masih saja untungnya saya masih Islam, insya Allah surga. Surganya siapa? Ya, surganya siapa yang akan kita ambil? Jadi, seperti itu. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertanyaan pun seputar itu, tentang tadi akhirat, akhirat, akhirat, dosa, dosa, dosa, pahala, pahala, pahala, pahala, surga, surga, surga. Ya, walaupun kita juga pasti mereka itu manusia sama seperti kita, pengen kehidupan dunia itu layak, ya, tempat tinggal bagus, kendaraan bagus, ya, istrinya cantik, anaknya banyak, sama. Demi pun terjadi, mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Datang dan bertanya, ya Rasulullah, idza kunna indak tuzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal 'ain. Wahai Rasul, kalau kami sedang duduk di hadapanmu, kemudian memberikan nasihat kepada kami tentang dahsyatnya neraka, tentang indahnya surga, seakan-akan mata kami melihat semuanya itu, sehingga iman kami terus naik dan naik dan naik. Ya. Walakin idza raja'na ilal bait, tapi setelah kami lepas dari engkau, kami kembali ke rumah. Ya. Asyarna azwaj, kami bertemu istri-istri kami, berbicara dengan mereka, wabai'a dan pekerjaan-pekerjaan yang ada, dengan anak-anak kami, pekerjaan-pekerjaan kami, nasina katsiran, kami lupa semuanya itu. Lupa yang kamu omongkan tadi, lupa surga, lupa neraka, ambisi dunia. Karena yang namanya keluarga itu kalau kita sudah bicara di rumah, tidak lepas dari bagaimana punya rumah, bagaimana beli mobil, bagaimana usaha, bagaimana meningkatkan taraf hidup, bagaimana punya celengan, bagaimana punya tabungan, bagaimana punya itu, bagaimana seperti tetangga yang itu, ya, tidak lepas dari itu. Nasi negatif, kami lupa semuanya, wahai Rasul. Nah, Rasul pun tersenyum, ya, bahkan mengatakan, lau kuntum taduna ala ma taquluna indi la safa'akumul malaika. Masya Allah. Kalau kamu, hatimu itu seperti dan terus menerus seperti ini saat kalian di hadapanku, malaikat turun ngajak jabat tangan sama engkau. Saking salutnya, kok ada manusia kayak gini? Ya. Gak mikirkan dunia, gak mikirkan istri, gak mikir makan, gak mikir anak, mikirnya akhirat, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Ya mending kalau dia orang kaya, jam makan, kasih. Ya, pengen minum, dispenser ada, pengen kopi, tersedia. Gak mikirin dunia, kenapa? Dia punya perusahaan. Tapi yang gak punya, mau seperti itu, berantakan keluarganya, hancur kehidupannya. Gak bisa. Maka sampai Rasul pun, kalau kalian bisa seperti itu terus menerus, malaikat itu akan turun ngajak jenengan, saking salutnya dengan diri. Tapi gak bisa seperti itu. Ya, masing-masing kita kebutuhannya beda-beda. Nah, gak mungkin seperti itu. Walakin sa'atan sa'ah, tetapi ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, biasa. Nah, di saat kita sudah goncang dengan dunia kita, hadir di majelis lagi, mendengarkan nasihat lagi, iman kuat lagi, ya, balik lagi, lupa lagi, hadir lagi di majelis, iman kuat lagi, seperti itu saat dan saat. Dan itu biasa. Ini terjadi pada sahabat. Nah, itu mereka para sahabat. Jadi pertanyaan mereka pun menunjukkan iman. Jadi pertanyaan seseorang itu juga menunjukkan apa? Iman. Karena lisan ini apa? Miqrabatul qalbi. Lisan kita via hati. Apa yang keluar lisanmu itu yang ada pada hati. Maka dikatakan lisan itu cidukan di hati. Isinya hati apa? Yaitu yang keluar dari apa? Lisan. Lu kan bisa berbohong, ya berbohong berapa menit sih? Ya, nggak lama. Aslinya ya itu. Nggak dikatakan al-lisan yukrafatul qalbi. Lisan itu cidukannya hati. Yang ada di hati itu yang akan diciduk. Isinya susu, susu. Isinya air putih, isinya teh. Ya, isinya comberan, yang keluar pun comberan semua. Seperti itu. Nah, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ketika isinya adalah hubbul akhirah, cinta dengan akhirat, yang keluar pun adalah pertanyaan-pertanyaan apa? Akhirat. Ini wajar ada pada mereka. Seperti di antara ucapan siapa? Ibnu Mas'ud tanya pada Rasul, wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Kalau kita kan, pekerjaan apakah yang gajinya paling besar? Nah, di terakhir, wah, sekolahnya juga sekolah umum, ya wajarlah kalau pertanyaannya umum. Tidak mungkin keluar dari dokteran, insinyur, pertanyaan dosa apa yang paling besar? Tidak mungkin. Itu bukan kesehariannya, itu bukan pelajaran dia. Nah, Ibnu Mas'ud karena sekolahnya adalah nubuwah, pertanyaannya pun bertanya, ayyud dan bi'adham, dosa apakah yang paling besar dari dosa-dosa besar? Dosa besar kan banyak. Yang paling besarnya apa? Maka qala, Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa pada puncak pertama kali. Apa? Engkau jadikan Allah tandingan sementara dia menciptakan engkau. Bagaimana bentuk-bentuk menciptakan apa, menjadikan Allah tandingan? Engkau meyakini selain Allah ada yang bisa memberikan manfaat. Engkau meyakini selain Allah ada yang bisa memberikan mudharat. Engkau meyakini selain Allah ada yang bisa mendapatkan rezeki. Ya, kayak padepokan di mana yang lagi ramai pengganda uang, subhanallah. Jadi isinya umat manusia sekarang itu ya itu, ya isinya itu. Seseorang itu baru dianggap kiai, ustad, syekh kalau sudah bisa mendatangkan keduniaan yang berlimpah-limpah. Kalau jadi ustad tapi kok miskin, itu neuromandi kayak orang Jawa. Ini mah masih bawah. Tapi kalau udah setingkat itu, wah ini baru bikin padepokan. Ya, punya solawat namanya solawat fulus. Ada lagi solawat fulus. Solawat untuk narik duit. Kamu itu ibadah hanya untuk cari duit atau untuk kepada Allah? Intinya itu saja. Kalau cari duit jangan bikin padepokan, bikin perusahaan. Cuma mau menggandakan duit kok embel-embelnya padepokan. Ya, ngitung duit sambil salawatan, Allahumma salli wa sallim ala, ngitung duit. Adzan dikumandangkan, ngitung duit, ngamur-amurin duit, pakai peci, pakai sarung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah ya, yang merusak cita-cita Islam. Intinya tujuan mereka beragama itu hanya untuk mendapatkan dunia, tidak lebih dari itu. Dikatakan kabul doanya kalau dunianya sudah mentereng. Kalau enggak mentereng, enggak kabul doanya itu, ibadahnya belum kabul itu. Seperti itulah yang ada. Masyarakat kita kaum muslimin itu seperti itu. Prihatin apa enggak? Prihatin sekali. Ditampilkan di video itu, apa sih namanya tadi, lupa, taat siapa? Hah? Taatul Haji ya, Kanjeng siapa tadi ya, namanya masalah menggoda ya. Itu kalau orang nalar ya, nalar, gak usah perlu agama, nalar saja ya, dia menggandakan uang pakai memasukkan jarinya di belakang kursi, itu kan sulapan. Iya benar. Kalau memang dia betul bisa menggandakan, kenapa enggak dari tangannya seperti Rasul? Ketika apa? Punya mukjizat ketika bisa memancarkan air dari jari-jemarinya pada perang apa itu? Ketika air habis memancar dari jari-jemarinya apa? Air. Minum di situ dari para sahabat semuanya. Demikian juga apa? Susu. Ya. Saat itu sahabat kelaparan. Kemudian ada salah satu dari sahabatnya yang dia bawa satu, kalau kita baskom dan susu, baskom. Dan saat itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adalah masih Ahlu Sufah. Jadi sahabat yang tinggal di emperan-emperan masjid karena tidak punya tempat tinggal, sama-sama sedang kelaparan. Nah, kemudian dia suruh memanggil semua sahabat, panggilkan Abu Hurairah. Dan saya minumnya kapan Pak Rasul? Sementara susu cuma satu baskom. Waduh, gimana ya? Deg-degan Abu Hurairah. Padahal dia yang pertama kali melihat susu, yang pertama kali melihat susu. Yang mana kalau kita kalau melihat rezeki kan, wah, mesti yang pertama kali dikasih. Iya kan? Sama kayak kita sudah melihat yang lainnya dapat bonus, gemeter, keringat dingin, jangan-jangan nggak dikasih. Sama dengan Abu Hurairah. Sahabat dipanggil semua satu, ngambil dari situ. Ratusan kenyang tinggal susu, ya, dan masih ada di sisi susunya. Baru menolak, ya Abu Hurairah, syarab hatta tasbah, minum sepuasmu sampai kamu kenyang. Fa'asrabu wa la yatah, dan aku terus minum tidak habis susu itu. Barokahnya siapa Rasul? Jelas kan terlihat, enggak pakai sembunyi-sembunyi di balik kursi, ya. Nah, itu yang jelas kalau kita ini orang yang berakal. Tapi kalau orang itu sudah terlihat di hadapannya seperti itu, akalnya sudah hilang. Akalnya sudah hilang. Entah kalau kita jadi muridnya mungkin juga hilang akal kita. Melihat duit satu gudang seperti itu gimana? Enggak hilang akal kita. Ya. Nah, mungkin kita juga hilang akal. Baik. Subhanallah, di dunia. Dan kalau secara teori, secara apa perbankan mungkin ya, orang yang namanya duit didatangkan itu kan kalau duit punya nomor seri ya, seri sekian, seri sekian. Nah, kalau misalkan dia gandakan duit, nomor serinya dari mana? Nah, jangan-jangan nanti tandingannya BI, Bank Indonesia, bisa jadi uang palsu atau bisa jadi nyuri kalau betul itu digandakan uangnya. Kalau betul ya, dia nggak ada gandakan uang. Jadi ada uang yang hilang dari kaum muslimin. Atau dasarnya sudah dia sembunyikan, jubahnya aja besar sekali. Bisa dia ikat di sini kan. Di sini sobek sedikit tinggal masuk ini ambil. Ya, atau di kursinya ambil. Nah, man junun sudah, junun, akal sudah junun, sudah gila. Dan itulah gambaran saudara-saudara kita di kaum muslimin. Nah, mengerikan. Dan itu tidak pantas disebut dengan seorang mubaligh, seorang kiai, wali kanjeng. Kanjeng itu kan sebutan sakral, seorang yang terhormat. Ya kan? Nah, kalau penipu seperti ini disebut kanjeng, terus kanjengnya itu seperti apa? Ya, ini kadang yang apa? Manusia tidak kritis seperti ini, apalagi kalau orang-orang desa yang mereka enggak sekolah, itu kasihan kita. Ya. Padahal pemimpin-pemimpin mereka itu ahli maksiat, pemimpin mereka itu tukang ya, pencuri misalkan, tapi subhanallah yang demikian. Nah, alhamdulillah singkap semuanya. Baik, jadi itu dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Kita kembali kesyirikan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik bentuknya sangat banyak. Syirik bentuknya sangat banyak. Dipelajari dalam kitab tauhid. Tidak kita bahas di sini. Thumma qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul selain kesyirikan? Qala an taqtula waladaka khasyyata an ya'kula ma'ak. Kau bunuh anakmu karena takut makan bersama. Gambaran kita kan kalau sudah punya anak lahir kita bunuh. Dan itu terlalu vulgar gambaran seperti itu. Ya, gambaran yang kalau zaman sekarang tidak mungkin terjadi, kecuali qalilun min nadhir, jarang dan sangat jarang. Nah, maksudnya apa? Ini terjadi pada masa kita, membunuh anak dengan kedok, membatasi keturunan. Kalau kita kapi, jangan disangka ya kapi itu termasuk cara untuk kemakmuran. Justru kapi itu adalah cara, salah satu cara penghancuran sebuah negeri. Negeri itu dikatakan kuat ketika banyak penduduknya, kuat tentaranya, atau ketika sedikit penduduknya, sedikit tentaranya. Kapan dikatakan kuat? Banyak atau sedikit? Ketika banyak dikatakan kuat. Nah, ketika sedikit, mudah dia dibinasakan. Itulah diantara propaganda makar-makar orang kafir. Ya. Kaum muslimin disuguhkan dengan teori ya, yang tampaknya masuk akal, tetapi ternyata di balik itu menghancurkan. Kapi itu kan membunuh anak sebelum lahir. Ya, sebelum lahir dibunuh dulu. Haram hukumnya. Kapi hukumnya haram dengan berbagai jenisnya. Nah, dan kapi tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki jadi, jadi. Nah, karena apa? Allah itu tahu yang berlalu, yang akan datang, dan apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya, Allah Maha tahu. Ya, jangan disangka KB itu sebagai bentuk ya program keluarga berencana untuk kesejahteraan. Tidak. Ya, banyak anak banyak rezeki, itu jelas. Nah, semakin banyak anak semakin mudah kita mau calon jadi RT, cukup anak-anak kita punya 10 atau punya 20, sudah punya 20 suara. Iya kan? Kalau kita mau teori-teorian, kita dibatasi untuk punya anak. Tetapi kalau giliran apa? Demokrasi, pesta demokrasi, apa? Kita pilih-pilihan banyak-banyakan suara. Kan kontradiksi. Satu sisi kita suruh membatasi keturunan, satu sisi kita cari pengikut yang banyak. Itulah aturan manusia. Jadi KB ini termasuk makar-makar propaganda orang kafir. Nah, baik, dan bahkan dokter-dokter kita Muslim pun menyatakan bahwasanya KB itu adalah salah satu ya perkara yang dapat membahayakan sang ibu. Gak ada KB yang bagus, semuanya jelek. Baik itu pakai alat, suntik dan lain sebagainya, pil. Tetapi satu hal, jika hal itu bukan dalam rangka untuk membatasi keturunan, tetapi sekedar untuk mengatur jarak lahir, tidak mengapa. Dalam Islam diajarkan kepada kita untuk selain daripada itu. Nah, jadi kafir termasuk di antara khasyatan. Coba orang kalau banyak anak, khawatirnya apa? Aduh, saya nanti enggak bisa ngasih makan, kan? Saya nanti enggak bisa ngasih minum. Kasarnya sama, kamu itu takut kalau anakmu makan bersamamu, jatahmu dimakan sama anak. Kan gitu. Ketika enggak mau banyak anak, iya kan? Khawatir apa jatah makan saya dimakan sama anak. Bapak kurang ajar yang demikian. Rebutan sama anaknya, sampai anaknya dibunuh, belum banyak dibunuh dulu. Padahal bisa jadi ya, bisa jadi anak-anak kita ini ya, yang tadi kita bunuh adalah sumber rezeki bagi kita. Bisa jadi ada seorang yang jadi ilmuwan misalkan, mendatangkan banyak harta, bisa jadi, sangat bisa. Justru yang dua anaknya semuanya miskin semua. Makan minta, habis nikah masih minta. Ya, punya orang tua dijual sama dia, punya tanah habis disikat sama dia. Tiba-tiba itu yang dia bunuh dari KB-KB ini, bisa saja Allah takdirkan dia jadi dokter, jadi apalagi pejabat, banyak uang. Siapa yang tahu? Nah, rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sudah lahir ke dunia itu hak Allah yang memberikan rezeki, bukan hak kita. Pasti kamu punya rezeki. Nah, baik. Itu saya yang kedua. Yang ketiga, engkau menzinai istri tetanggamu. Dosa yang sangat besar. Ini banyak kejadian ya, perselingkuhan. Kalau dunia artis, dunia binatang, biasa gonta-ganti pasangan. Artis ini nikah sama ini, kenal sama artis itu, ini dicerai, nikah sama itu nikah sama ini. Perselingkuhan seakan-akan sebagai isu yang sudah modern. Kalau enggak selingkuh ini enggak top. Kalau belum selingkuh, belum artis. Kalau belum selingkuh, belum modern ya, kehidupan jahiliyah, kehidupan binatang. Nah, terjadi apakah enggak terjadi? Sangat terjadi. Dan banyak terjadi. Nah, Allahu ta'ala alas. Dan masih banyak besar-besar yang lain yang disebutkan di sini. Intinya apa yang disebutkan di sini adalah sesuatu yang menimpa dan terjadi di kalangan kaum muslimin. Allahu ta'ala al-salam nafif ilah munar. Mudah-mudahan kita ada yang kurang jelas, ada pertanyaan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.